por un momento. Tanggal 8 kan? Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudah sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang al-ishtighal. Bab al-ishtighal ini bab baru ya, belum anda mendapatkan pada kitab sebelumnya Tuhfah. Bab al-ishtighal. Bab al-ishtighal. باب الاشتغال. باب الاشتغال. يجوز في نحو زيد ضربته أو ضربت أخاه أو مررت به رفع زيد بالابتداء. Boleh pada contoh زيد ضربته ataupun زيد ضربت أخاه ataupun زيد مررت به. Boleh untuk merafakkan Zaid bil ibtida, dengan ibtida, yakni dia marfu sebagai mubtada, ambilnya ibtida. Pada contoh, atas misal contoh Zaidun darabtuhu, boleh dirafakkan Zaid, Zaidun darabtuhu. Ataupun Zaidun darabtu akhahu, dirafakkan Zaidun. Ataupun Zaidun marartu bihi, dirafakkan Zaidunnya, dengan ibtida. Fal jumlatu ba'dahu khabarun, maka jumlah setelahnya di i'rab sebagai khabar. Jadi Zaidun darabtu, kalau Zaid dibaca rafa' maka dia di i'rab sebagai mubtada marfu' bil ibtida. Darabtu ya jumlah fi'liyah fi mahalli rafin khabar. Demikian pula Zaidun darabtu akhahu, ini aw darabtu akhahu mengatafkan kepada darabtu. Jadi Zaidun darabtu ataupun Zaidun darabtu akhahu ataupun Zaidun apa marartu bihi. Ketika dibaca rafa Zaidun, maka yang setelahnya di eros sebagai khabar, darabtuhunya atau darabtu akhahu ataupun marartu bihi. Wa nasbuhu bi idmari darabtu, boleh juga dibaca nasab Zaidan darabtuhu, Zaidan darabtu akhahu ataupun Zaidan, nanti bukan darabtu ya, ahantu Zaidan darabtu akhahu ya. Boleh juga dinasabkan Zaid dengan dikatakan Zaidan ya, Zaidan darabtuhu ya, Zaidan darabtuhu, Zaidan darabtu akhahu, Zaidan marartu bih. Wa nasbuhu, boleh Zaid dinasabkan. Kalau tadi dirafakan karena apa, sebagai apa, mubtada, ambilnya apa, ibtida. Kalau nasab dengan apa dia dinasabkan ya. Wa nasbuhu, boleh pula dibaca nasab Zaidan darabtuhu bi idmari darabtu, dengan menyembunyikan amilnya yaitu darabtu. Kalau dibaca nasab Zaidan darabtu ataupun Zaidan darabtuhu, maka Zaidan maful bih li fi'lin mahdhuf, dari fi'l yang mahdhuf, takdirnya apa, darabtu Zaidan darabtuhu. Nah itu, jadi boleh ya Zaidun darabtuhu, boleh Zaidan darabtuhu ya, boleh Zaidun darabtu akhahu ataupun Zaidan darabtu akhahu, boleh Zaidun marartu bih ataupun Zaidan marartu bih. Kalau rafa maka sebagai mubtada, kalau nasab sebagai maful bih, amilnya apa, mahdhuf, wajib dibuang karena sudah dijelaskan oleh yang setelahnya darabtu yang disebutkan ya. Amilnya adalah mudmar, didmar disembunyikan, takdirnya pada contoh Zaidun darabtuhu adalah darabtu Zaidan darabtuhu. Adapun pada contoh Zaidan darabtu akhahu, amilnya bukan darabtu tapi ahantu. Ahantu ya, ahantu Zaidan darabtu akhahu. Adapun pada contoh yang ketiga, Zaidun marartu bih kalau dibaca nasab Zaidan maratu bih, maka amilnya yang menasabkan Zaidan itu mahdhuf, taktirnya jawaztu, aku melewati Zaidan maratu bih. Wajibatul hadfi dalam keadaan wajib dihadaf. Ya, amil-amilnya darabtu, ahantu, jawaztu itu wajib dibuang, tidak boleh ditampakkan. Kenapa? Karena sudah dijelaskan oleh yang setelahnya, darabtu ataupun darabtu akhahu ataupun marartu bihi. Fala mawdhi'a lil jumlati ba'dah, sehingga jumlah setelahnya kalau dibaca nasab ya Zaidan darabtuhu, maka jumlah darabtuhu itu tidak memiliki mahal dalam i'rab. Jumlahnya disebut dengan jumlah mufassirah, jumlah yang menafsirkan amil yang dibuang. Tidak ada mahal dalam i'rab. Tapi kalau dibaca rafa Zaidun darabtuhu, maka jumlah darabtuhu pada mahalnya rafa khabar. Ya. Ini matanya baru nanti insyaallah tambah jelas ketika masuk ke syarahnya. Sebelum ini, sebelum kita lanjutkan, faham enggak ini? Ini bab isyghal yang nanti akan dijelaskan definisi dari apa? Al-isyghal. Jadi boleh dikatakan Zaidun darabtuhu, boleh pula Zaidan darabtuhu. Kalau Zaidun darabtuhu dibaca rafa, maka Zaid sebagai mubtada. Jumlah setelahnya darabtuhu sebagai apa? Khabar. Kalau dibaca rafa nasab Zaidan darabtuhu, Zaidan mansub sebagai maf'ul bih dari fi'il yang dibuang. Wujuban. Ya. Kemudian jumlah setelahnya darabtuhunya tidak ada mahal dalam i'rab, jumlah tafsiriyah. Jumlah tafsiriyah itu tidak ada mahal dalam i'rab. Ya. Kemudian penakdiran amilnya berbeda-beda, nanti juga akan datang penjelasannya. Pada contoh Zaidan darabtu, penakdiran amilnya darabtu Zaidan darabtu. Pada contoh Zaidan darabtu akhahu, penakdiran amilnya beda. Ahantu Zaidan darabtu akhahu. Pada contoh yang ketiga Zaidan marartu bih, penakdiran amilnya pun beda. Yaitu apa? Jawaztu Zaidan marartu bih, nanti akan datang penjelasannya. Dan amil-amilnya ini wajib dibuang. Kenapa ya? Karena sudah ditafsirkan, dijelaskan oleh yang disebutkan. Pada contoh Zaidan darabtu, wajib dibuang. Darabtu Zaidan darabtu. Mana amilnya Zaidan? Mahdhuf taktirnya apa? Darabtu. Dan darabtu wajib dibuang. Kenapa? Karena sudah dijelaskan oleh darabtu yang disebutkan di situ. Ya. Wa yatarajjahu an-nasbu fi nahwi, dan lebih rajih, lebih kuat, lebih bagus nasab. Pada semisal contoh Zaidan idribhu. Boleh juga Zaidun idribhu, tapi yang lebih bagus, lebih rajih, lebih kuat nasabnya Zaidan idribhu. Kenapa demikian? Lid tolab. Karena alasannya jumlah setelahnya itu tolab, isinya tuntutan, perintah, amr. Ya. Tolab. Bukan jumlah khabariyah. Ya. Kalau dibaca Zaidun idribhu, konsekuensinya menjadikan jumlah tolab sebagai khabar. Dan itu diperselisihkan oleh ahli nahu. Sebagian melarang untuk menjadikan jumlah tolab sebagai khobar, sehingga kalau Zaidan idribu tidak ada khilaf. Ya. Idribu bukan khobar. Ya. Nanti akan datang jelasannya. Wa nahwi, dan contoh ya. Katanya tadi disebutkan pada contoh Zaidan idribu lebih rajih apa? Nasab. Kenapa? Karena jumlahnya apa? Tolab, ya kan? Fi'il yang setelahnya tolab. Lantas bagaimana dengan ayat wasariqu wasariqatu faqtu'u aydiyahuma? Di sini dirafakan, ya kan? Padahal setelahnya jumlah apa? Tolabiyah kan? Setelahnya tolab faqtu'u wasariqu, pencuri laki-laki dan pencuri wanita, faqtu'u aydiyahuma, potonglah tangan keduanya. Kenapa di sini rafa? Ya, padahal katanya tadi yang lebih rajih apa? Nasab, ketika fiilnya apa? Tolab. Di sini juga tolab kan, faqtu'u. Maka katanya ini adapun contoh ayat ini muta'awwal di ta'wil. Ada ta'wilannya nanti. Di ta'wil. Wa fi nahwi. Adapun dalam contoh wal an'ama khalaqaha lakum, wal an'ama khalaqaha lakum, wal an'ama khalaqaha lakum. Di sini dibaca apa? Fathah. Wal an'ama khalaqaha lahum. Itu lebih rajih. Ya. Kenapa? Li tanasub, untuk tanasub, kesesuaian dengan yang sebelumnya. Karena jumlah sebelumnya jumlah fi'liyah, sehingga kalau dibaca fathah al-an'ama berarti al-an'ami jumlah fi'liyah. Khalaqa al-an'ama, nanti insyaAllah akan datang jelasannya. Wa nahwi, dan contoh abasharan minna wahidan nattabi'uhu wa ma zaidan ra'aituhu li ghalabatil fi'li. Ya. Kemudian contoh abasharon minna, di sini kan dibaca fathah ya, abasharon minna wahidan nattabi'uhu, dan contoh ma zaidan bukan zaidan raituhu, kenapa dinasabkan abasharon bukan abasharun, kenapa dinasabkan ma zaidan bukan ma zaidun, ya, li ghalabatil fi'li, kenapa lebih receh itu, ya, li ghalabatil fi'li karena dominannya fi'il, nanti juga akan datang penjelasannya. Jadi ma nafiyah seringnya diikuti oleh fi'il, sehingga zaidan dinasabkan karena mengidmar fi'il sebelumnya, ma ra'aitu zaidan, ya. Wajibun nasbu fi nahwi, dan wajib nasab pada semisal contoh in zaidan laqitahu fa'akrimhu. Nah ini enggak boleh in zaidun, alasannya apa, nanti juga datang. In adalah apa, ada tuh syarat yang dia mesti masuk ke jumlah fi'liyah, makanya dinasabkan di sini zaidan karena menakdirkan fi'il in laqita zaidan gitu. In zaidan laqitahu fa'akrimhu, ini wajib apa nasab, bukan ataupun tidak boleh apa rafa in zaidun. Halla zaidan akramtahu, ini juga harus nasab, halla zaidan bukan halla zaidun akramtahu, li wujubi karena wajibnya, ya, karena wajib. Kemudian wajibur raf'u fi nahwi wajib rafa, ada semisal contoh kharajtu, saya keluar, fa idza zaidun yadribu amrun, tiba-tiba zaid dipukul oleh amr, di sini wajib untuk merafakan zaid, kharajtu fa idza zaidun, tidak boleh zaidan, kenapa, karena datang setelah idza hujaiyah, dan idza hujaiyah tidak datang setelahnya jumlah fi'liyah tapi ismiyah. Limtina'ihi karena terhalang untuk di fathah, karena terhalang untuk di fathah. Ya. Kemudian wa yastawiyani, dan sama kekuatannya antara nasab dengan rafa pada semisal contoh zaidun qama abuhu wa amrun akramtuhu. Kalau antum baca wa amrun akramtuhu sama kekuatannya. Zaidun qama abuhu wa amrun akramtuhu boleh. Zaidun qama abuhu wa amrun akramtuhu pun boleh, sama kekuatannya. Litakafu karena seimbang. Ya, nanti akan ada juga rinciannya. Di sini beliau membahas tentang beberapa keadaan dari isyghal ya. Yang pertama apa? Yang lebih rajih nasab. Iya. Yang lebih rajih nasab. Kemudian yang kedua apa? Wajib nasab ya. Kemudian wajib rafa. Kemudian sama saja antara rafa dengan apa? Nasab ya. Walaisa minhu, dan tidak termasuk semisal zaidun qama abu wa amrun akramtu ayat ini. Jadi walaisa minhu ayat ini tidak termasuk pembahasan di mana antara rafa dan nasab itu sama kekuatannya, seperti dalam contoh zaidun qama abuhu wa amrun akramtu, yaitu ayat wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur. Ini tidak masuk pada pembahasan yang terakhir ini, yang sama antara nasab dengan jar. Mesti di sini kullu syai'in fa'aluhu fi zubur, kullu enggak boleh fathah. Ya. Dan juga wa zaidun dhuhiba bih, azaidun dhuhiba bih. Ya. Apakah zaid dhuhiba bih diusir? Ya, kita lihat sini penjelasannya ya. Sebelum kita masuk ke rinciannya, kita lihat dulu apa itu definisi dari al-ishtighal. Al-ishtighal secara bahasa ya sibuk ya. Sibuk. Adapun dhabitnya, batasan dari al-ishtighal adalah dhabitu hadzal bab, batasan dari bab ishtighal ini adalah, nah ini. Definisinya, batasannya. Dengan ini untuk mengetahui bahwasanya di situ ada ishtighal ataupun tidak. An yataqaddama ismun. Ada isim yang mendahului. Ada isim yang mendahului ataupun isim didahulukan. Wa yata'akhkhar 'anhu fi'lun 'amilun fi dhamirih. Kemudian diakhirkan dari isim ini fi'il. Yang mana fi'il itu beramal pada dhamirnya isim yang mendahului itu. Ya, contoh tadi Zaidun darabtu. Di sini kan ada isim yang mendahului ya, Zaidun. Ya kan? Kemudian diakhirkan setelah itu fi'il daraba, yang mana daraba ini beramal pada dhamir ha, yang dhamir ha ini kembali kepada isim tadi, ya kan, zaidun darabtuhu, zaidun darabtuhu, ini syighal. Iya, paham enggak? ada isim yang mendahului kemudian diikuti oleh fi'il, yang mana fi'il ini ya beramal pada dhamirnya isim tadi yang mendahului. Zaidun darabtuhu, di sini zaidun didahulukan, setelah itu amilnya disebutkan fi'il darabtu, dan darabtu beramal pada apa, dhamir yang kembali kepada isim tadi. Ah itu syufal gitu. Dan amilnya enggak mesti fi'il, yang enggak mesti fi'il isim fa'il juga bisa ya. Enggak mesti fi'il ya. Tidak terbatas pada fi'il, bisa juga isim maf'ul ya, isim fa'il. Kemudian belum selesai ya, au fi ismi amilin fi dhamiri, atau amil tadi yang diakhirkan beramalnya bukan pada dhamirnya isim yang mendahului, tapi beramalnya pada isim, isim lain, yang isim lain ini beramal pada dhamirnya. Isim lain ini beramal pada dhamirnya isim yang pertama tadi yang mendahului. Contoh ya, Zaidun darabtu akhahu. Zaidun darabtu akhahu. Di sini kan ada isim yang didahulukan, Zaidun. Setelah itu disebutkan apa? Fi'ilnya, darabtu. Daraba ini beramal pada isim yang lain kan? Akha. Tapi akhonya beramal pada dhamir ha. Akhahu, yang dhamir ha ini kembali kepada Zaid. Zaidun darabtu akhahu. Nah, ada isim yang didahulukan Zaid, setelah itu diakhirkan fi'ilnya darabtu, dan daraba ini beramal pada isim lain, yang isim lain ini beramal pada dhamir yang kembali kepada isim yang awal tadi. Ah itu. Ya. Paham enggak itu? Batasannya apa? Al-isyghal. Jadi isyghal adalah batasannya isim didahulukan menyebutannya, setelah itu diakhirkan, ya didatangkan fi'il. Yang mana fi'il ini beramal pada dhamir yang kembali kepada isim yang pertama tadi. Atau ya, fi'ilnya beramal bukan pada dhamirnya, tapi pada isim yang lain, yang isim yang lain ini beramal pada dhamirnya apa? Isim yang pertama tadi. Ya, contoh yang pertama yaitu wa ta'akhkhar anhu fi'lun 'amilun fi dhamirih tadi Zaidun darabtuhu. Contoh fi ismi 'amilin atau fi ismin 'amilin fi dhamirih Zaidun darabtu akhahu. Sini paham enggak nih di sini? Hah, terbayang belum? Isyghal. Ada isim disebutkan terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan penyebutan fi'il, yang mana fi'il ini beramal pada dhamirnya isim tadi yang mendahului. Zaidun darabtuhu. Ya, Zaidun darabtuhu. Zaid isim yang didahulukan, kemudian ambilnya fi'ilnya darabtu, kemudian dia beramal pada dhamir ha, yang ha ini kembali pada Zaidun. Nah, itu. Macam isyghal yang pertama. Yang kedua, fi'ilnya ini bukan beramal pada dhamirnya isim tadi yang mendahului. Ya. Tapi pada isim yang lain, tapi isim yang lain ini beramal pada dhamir yang kembali kepada isim yang pertama tadi. Zaidun darabtu akhahu. Darabtu di sini beramal pada akho, dan akhonya beramal pada dhamir ha, karena dia mudhaf kan, beramal pada mudhaf ilaih ha. Iya kan? Ha ini kembali mana? Ya Zaidun. Gitu. Wa yakunu dhalikal fi'lu bihaitsu law furriga min dhalikal maf'ul wasullita 'ala al-ismil awwali lanasabahu. Dan jadilah fi'il tersebut, ada contoh Zaidun darabtu. Zaidun darabtu akhahu. Jadilah fi'il tersebut seandainya fi'il tersebut ya furriga min dzalikal maf'ul, diamalkan pada maf'ul tadi ya, ataupun dikosongkan ya, dikosongkan, saya ulangi, seandainya fi'il tersebut dikosongkan dari ma'mul ya, dari ma'mulnya, kemudian ditimpakan amalannya pada isim awal tadi, isim yang awal, lanasobahu, niscaya fi'il tersebut menasobkannya. Zaidun darabtuhu, di sini kan daraba diamalkan pada hak ya, pada hak yang kembali kepada Zaidun. Seandainya fi'il ini furriha min dzalikal ma'mul, dikosongkan ya dari ma'mul tadi, dari hak, dibuang haknya. Wasullita 'alal ismil awal, kemudian darabtu ini ditimpakan amalannya pada isim yang pertama, niscaya dia akan menasabkannya, sehingga jadinya Zaidan darabtu, masih fathah kalau dibuang haknya. Ya. Paham enggak? Zaidan darabtu. Adapun kalau haknya ada, ya boleh Zaidan, boleh Zaidun. Ya. Tapi kalau sudah dibuang makmulnya, darabanya, haknya, ya mesti dia beramal pada Zaid tadi, ya sebagai maf'ulnya, dan dia mesti mansub sebagai maf'ulnya yang didahulukan. Zaidan darabtu, gitu. Paham gak nih? Wa yakunu dzalikal fi'lu, dan jadilah fi'il tersebut, ya seandainya dikosongkan dari ma'mulnya, ya, kemudian dia diamalkan pada isim yang pertama, ditimpakan amalannya pada isim yang pertama, niscaya fi'il ini akan menasabkannya. Ya, misal dzalik contohnya, ya. Zaidan darabtuhu, Zaidan darabtuhu, Zaid saya memukulnya. Ala taro annaka law hadafta alha, tidakkah kau perhatikan bahwa seandainya kau buang haknya, pada darabtuhu dibuang haknya. Wasallabta darabtu ala Zaidin, dan kau timpakan amalannya darabtu pada Zaid. Laqulta, mesti kau katakan Zaidan darabtu. Iya kan? Karena dia maf'ulnya. Ya. Zaidan darabtu. Wa yakunu Zaidan, dan jadilah Zaid ketika itu maf'ul yang muqaddam, maf'ul yang didahulukan, dan boleh maf'ul didahulukan. Ya. Wa hadha mithalu mashtaghala fihi al-fi'lu bi dhamiril ismi. Ini adalah contoh apa yang fi'il, ya, itu tersibukkan dengan dhamir isimnya. Ya. Zaidun darabtuhu, ini ada ishtighal di sini. Kenapa? Karena babi tadi masuk badannya, bisa diterapkan, ya, pada contoh ini. Zaidun darabtu, ini ishtighal babnya. Dari mana tahu? Karena di sini ada isim, didahulukan menyebutannya, kemudian setelah itu disebutkan fiilnya, dan fiilnya beramal pada dhamir yang kembali kepada isim yang pertama. Kalau sekarang darab, Zaidun darabtu, ada ishtighal enggak? Ya enggak ada. Enggak ada ishtighal di sini. Kalau tadi kan Zaidun darabtu, kan sibuk, darabtu ini sibuk, dia tidak mampu beramal pada isim bohir Zaid sebagai maf'ulnya. Kenapa? Karena dia sudah beramal pada apa? Dhamirnya. Enggak bisa beramal dalam satu waktu kepada dua makmul sekaligus, sudah bisa. Ini namanya apa? Sibuk. Tapi kalau haknya dibuang, enggak sibuk, dia beramal pada Zaid, Zaid dan darabtu. Tapi kalau dhamirnya, ya, darabtuhu, dia beramal pada hak. Adapun Zaidun ketika dia marfu atau nasab, amilnya bukan darabtu. Dia sibuk sudah. Ya. Nah, itu. Wa mithluhu aidan, dan itu contoh sibuknya fi'il untuk beramal pada dhamir isimnya. Yang semisal ini juga, Zaidan marartu bi, Zaidan marartu bi. Fa inna dhamir, sesungguhnya dhamir ha pada bihi, wa in kana majruran, meskipun ia majrur, bil ya, bil ba, oh bil ya sih. Di situ bil ba apa bil ya? Oh, bil ya. Bil ba dengan ba, illa annahu fi mawdhi'i nasbin bil fi'li, hanya saja dia pada mahalnya nasab dengan fi'il, mahalnya nasab itu marartu bih, majrur ya lafadznya dengan ba, tapi apa mahalnya nasab, maf'ul secara mahal, maf'ulnya apa marra, ya. Wa mithalu mashtaghala, kemudian yang kedua ya sekarang, contoh amil yang berupa fi'il atau yang lainnya yang dia tersibukkan bismi'an bismin amilin untuk beramal pada isim yang beramal pada dhamir adalah ucapanmu Zaidan darabtu akhahu. Ini babi yang kedua. Tadi babi yang pertama kan isim didahulukan, kemudian diakhirkan fi'il, ya. Dan fi'il ini beramal pada dhamirnya isim tadi yang didahulukan. Yang keduanya sekarang, yaitu isimnya didahulukan, kemudian apa? Fi'ilnya diakhirkan, dalam keadaan fi'il ini beramal pada isim, ya, isim lain. Yang isim lain ini beramal pada dhamir yang kembali kepada isim yang pertama, ya. Ini. Wa mithalu contohnya. Mithalu mashtaghala fihi al-fi'lu, contoh apa yang fi'il di situ sibuk beramal bismin amilin pada isim yang beramal fi dhamir, pada dhamir yang kembali kepada isim yang pertama adalah Zaidan darabtu akhahu. Ini juga ishtighal babnya. Kenapa? Karena disebutkan isim terlebih dahulu Zaidan. Kemudian yang kedua disebutkan fi'ilnya daraba, daraba. Dan daraba atau darabtu, dia beramal pada isim lain akho. Yang mana isim lain ini akho didhafahkan kepada ha, ataupun beramal pada ha sebagai mudhaf ilaihnya, dan haknya kembali kepada Zaid, iya kan? Haknya kembali kepada siapa? Zaid. Ini juga isyawal sama. Ya. Zaidan darabtu akhahu, Zaidan darabtu akhahu, saya hinakan Zaid, maka saya pukul saudaranya. Nanti penakdirannya akan datang. Menaktirkan fiilnya, bagaimana cara menaktirkan fiilnya? Fa inna dhoroba amilun fil akh. Sesungguhnya dhoroba itu beramal pada akh sebagai maf'ulnya. Nasban alal maf'uliyah. Nasab akha sebagai maf'ul. Tanda nasabnya alif, karena dia minal asma'il khamsah. Wal akh, sedangkan akha, akh, dia juga beramal pada dhamir ha yang kembali kepada zaid tadi, isim pertama. Khafdun, beramal mengkhafadkannya. Bil idhafa, dengan idhafa atau dengan mudhaf. Akha kan mudhaf, maka hanya mudhaf ilaih, majrur dengan sebab mudhaf. Ataupun dia pada mahalnya jar karena dhamir. Ya, tergambar kayaknya syikol. Hah? Syikol gambar ya. Syikol aman. Iza taqarrar hadha. Apabila hal ini telah taqarrar, mantap, telah difahami dengan baik. Fanaqul, maka kami katakan. Ya juzu fil ismil mutaqaddimi an yurfa'a bil ibtida', boleh pada isim yang mendahului untuk dirafa'kan sebagai, untuk dirafa'kan oleh ibtida', ibtida' itu amil yang maknawi. Berarti dia sebagai apanya? Mubtada'. Ya, boleh isim yang mendahului itu dirafa'kan dengan ibtida', berarti sebagai mubtada'. Zaidun darabtuhu. Dirafa'kan. Zaidun darabtu akhahu. Ya. Wa takunul jumlatu ba'dahu fi mahalli raf'in alal khabariyah. Kalau kau rafa'kan isim yang mendahului ini, maka jumlah yang datang setelahnya pada mahalnya rafa' sebagai khabar. Ya dirab satu demi satu. Zaidun mubtada marfu' bil ibtida', alamat rafi' dhamma zahir ala akhirih. Darabtu fi'lun wa fa'il. Daraba fi'lun mad mabni ala sukun litisalihi bi ضمير رفع متحرك التابع من المتصل مبني على الضم في محل رفع فاعل زيدا مفعول به ضربته يا تريا ضربت الهاب من المتصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به والجملة الفعلية في محل رفع خبر gitu. وأن ينصب بفعل محذوف وجوبا. Isi yang kedua, boleh pula isim yang mendahului itu dinasobkan dinasobkannya oleh fiil yang dibuang secara wajib. Kenapa? Yufassiruhu al-fi'lu al-mazkur. Karena sudah ditafsirkan oleh fi'il yang disebutkan. Ya. Sudah ditafsirkan. Fi'il yang mahdhuf itu apa? Itu apa? Oleh fi'il yang disebutkan setelah isim tadi. Kemudian, fala mawdi'a lil-jumlati hinaidin. Maka ketika engkau nasabkan isim yang mendahuluinya, Zaidan darabtu, darabtuhu, Zaidan darabtu akhahu, maka tidak ada mahal pada jumlah ketika itu. Yani jumlah tadi, darabtuhu ataupun darabtu akhahu. Kenapa? Li'annaha mufassirah. Karena dia jumlah mufassirah. Dan jumlah mufassirah, jumlah tafsiriyah, itu tidak ada mahal dalam i'rab. Kemudian, wa taqdirul fi'li fil mithalil awal. Bagaimana cara menakdirkan fi'ilnya kalau kita nasabkan? Ya, isim yang mendahului tadi. Zaidan darabtuhu. Zaidan marutubih. Zaidan darabtu akhahu. Wa taqdirul fi'li fil mithal al-awwal, maka cara menakdirkan fi'ilnya pada contoh yang pertama, yaitu Zaidan darabtuhu, adalah darabtu Zaidan darabtuhu. Yaitu darabtu Zaidan darabtuhu. Berarti jumlahnya ada berapa? Dua ya. Jadi kalau engkau nasabkan Zaidan darabtuhu, itu jumlahnya dua. Iya kan? Dan maknanya tentunya lebih kuat daripada satu jumlah. Kalau antum katakan darabtu Zaidan, ini juga betul, saya pul Zaid. Boleh juga Zaidan darabtuhu. Tapi ini lebih kuat penekanan maknanya. Kenapa? Karena ada jumlah. Iya. Zaidan darabtuhu. Iya. Darabtu Zaidan darabtuhu. Amilnya darabtu. Tapi enggak boleh sebutkan. Hanya dikatakan Zaidan darabtuhu. Amilnya mana? Mahdhuf wujuban. Takdirnya apa? Darabtu. Dari mana tahu darabtu? Ya ditafsirkan oleh setelahnya. Gitu. Wa fi tsani, adapun pada contoh yang kedua, maka amil yang ditakdirkannya adalah jawaztu Zaidan marutu bih. Jawaztu, yang mana jawaztu dengan marro itu sama, melewati. Hanya saja kalau marutu itu sampai kepada maf'ul bihnya dengan bantuan ba, kalau jawaztu langsung ke maf'ulnya. Jawaztu Zaidan marutu bihi. Nah, itu takdirnya. Enggak boleh pakai marro. Mansub. Enggak boleh marutu Zaidan. Enggak boleh. wala yuqaddar marartu, dan tidak boleh ditakdirkan amilnya marartu, ya. Kenapa? Li'annahu la yasilu ilal ismi binafsi, karena marra itu tidak bisa sampai kepada maf'ulnya, kepada isimnya dengan sendirinya, harus dengan bantuan apa? Huruf jar marrabi. Iya. Makanya penakdirnya pakai jawaztu. Wa fi tsalits, adapun pada yang ketiga, yaitu apa? Zaidan darabtu akhahu. Penakdirannya bukan darabtu, enggak pas. Karena dari mananya juga, coba Zaidan darabtu akhahu. Zaid saya pukul akhahu, saudaranya. Dipukul enggak Zaidnya? Enggak, sehingga enggak pas kalau antum takdirkan saya pukul Zaid, saya pukul akhahu. Enggak pas. Sehingga takdirnya adalah ahantu, aku saya hinakan Zaid, sehingga saya pukul akhahu. Gitu, saudaranya. Zaidan darabtu akhahu. Kenapa disebutkan Zaid? Karena dia pukul saudaranya dalam rangka apa? Menghinakan Zaid, gitu. Ahantu Zaidan darabtu akhahu. Ahantu, saya hinakan Zaid, maka saya pukul saudaranya. Bukan darabtu ya, karena yang dipukul bukan Zaid, saudaranya. Wala tuqaddar darabtu, dan tidak boleh ditakdirkan amilnya darabtu. Li'annaka lan tadrib, lan tadrib illa al-akh, karena kau tidak memukul kecuali saudaranya. Ah, itu. Jadi kalau amilnya merofakkan dhamir yang kembali kepada isim yang pertama, maka amilnya biasanya tadi dari fi'il yang disebutkan. Tapi kalau fi'ilnya atau amilnya merofakkan ataupun beramal, bukan merofakkan ya, beramal pada isim yang lain, yang isim lain ini diidhofahkan kepada dhamir yang kembali kepada isim yang pertama, maka penakdirannya berbeda. Ya, yang pas. Ya. Kemudian, hai itu. Sampai sini ada yang masih belum paham? Zaidan nih. Zaidan ra'aituhu. Takdirnya apa? Zaidan ra'aituhu. Ya ra'aitu Zaidan ra'aituhu. Istighal juga ini. Iya. Kemudian apa? Yang semisal itu. Zaidan, Zaidan nazartu ilaih, nazarun ila. Zaidan nazartu ilaih, apa takdiran fiilnya? Hah? Zaidan nazartu ilaih, Zaid saya memandangnya. Boleh enggak nazartu? Enggak boleh ya, karena nazartu dengan bantuan ila kan. Maka fiil yang lain yang maknanya dengan nazartu sama ya, absortu langsung. Zaidan nazartu ilaih. Iya. Kemudian yang berikutnya. Wa'alam anna lil ismil mutaqaddim 'ala al-fi'lil madzkur khamsa halat. Ketahuilah bahwasanya isim yang mendahului fi'il yang disebutkan atau amil yang disebutkan, kalau lebih umum karena biar mencakup apa? Isim fa'il dan yang lainnya, khamsa halat. Ketahuilah bahwasanya isim yang mendahului fi'il yang disebutkan ada 5 keadaan. Ada 5 keadaan. Fataratan yatarajjahu nasbuh, kadang yang lebih rajih nasabnya. Ya, kadang yang lebih rajih nasabnya. Wa taratan yajibu, kadang nasabnya wajib. Iya. Wa taratan yatarajjahu raf'uhu, kadang yang lebih rajih rafa'nya. Wa taratan yajib, dan kadang rafa'nya wajib. Wa taratan yastawil wajhan, dan kadang nasab dan rafa' sama kekuatannya. Itu keadaan apa? Isim yang mendahului pada bab isyghal. Ada 5. Kadang yang lebih rajih nasab, kadang wajib nasab, kadang yang lebih rajih rafa, kadang wajib rafa, kadang apa? Sama kekuatannya. Fa'amma tarjihun nasbi fa'fi masail. Adapun menguatkan, merajihkan nasab pada isim yang mendahului pada bab isyghal, fa'fi masail, maka itu pada beberapa masalah. Yang pertama, an yakuna al-fi'lul madhkur fi'la talabin, agar fi'il yang disebutkan adalah fi'il dengan makna tolab, tuntutan, seperti amr, perintah. Ya, perintah untuk melakukan sesuatu itu amr. Nahi juga perintah ya, untuk meninggalkan sesuatu, ya, larangan. Wa du'a, yani ketika arahnya kepada Allah SWT. Ya, tolab juga maknanya. Nah, kalau datang fi'ilnya dalam bentuk amr, nahi, atau du'a, maka yang lebih rajih, lebih kuat, isimnya dinasubkan. Contoh ucapanmu ya, Zaidan idribhu. Zaid pukul dia. Zaidan idribhu. Lebih rajih Zaidan idribhu daripada Zaidun idribhu. Ya, kita pilih yang lebih rajih. Meskipun boleh juga rafa. Zaidan la tuhinhu. Zaid, jangan kau hinakan dia. Kalau Zaidan idribhu, apa amilnya? Zaidan idribhu, amilnya Zaidan mahdhuf. Takdirnya apa? Ya, idrib Zaidan, idribhu kan sama mananya. Zaidan la tuhinhu. Apa? Ya, la tuhin Zaidan, ya kan? Sama. Allahumma abdaka irhamhu, ya Allah, setelah doa. Kalau tadi yang pertama, setelah apa? Amr, idribhu, Zaidan idribhu. Ataupun apa? Fiilnya apa? Amr, Zaidan idribhu. Pada saat yang kedua, Zaidan la tuhinhu, setelah nahi. Kemudian Allahumma abdaka irhamhu, setelah doa. Ataupun fiilnya doa. Allahumma abdaka irhamhu. Ila dirajih abdaka fathah daripada abduka irhamhu. Kenapa? Karena setelahnya fiil doa. Ya. Ya. Kemudian wa innama, alasannya apa? Kalau lebih rajih apa? Nasab tatkala fiil yang disebutkan setelah isim ini fiil talab, alasannya li'anna ar-raf'a yastalzimu al-ikhbara bil jumlati talabiyyah 'anil mubtada. Karena kalau merafa'kan ya dengan dikatakan Zaidun idribhu, Zaidun la tuhinhu, Allahumma abduka irhamhu, ini mengharuskan pengkhobaran. Pengkhobaran dengan jumlah talabiyah untuk mubtada. Kalau dikatakan Zaidun idribhu, mubtadanya Zaid. Khobarnya mana? Idribhu. Di sini idribhu talab kan, amr. Ya, dijadikan khobar bagi Zaid. Wa huwa khilaful qiyas, ini menyelisih qiyas. Ya, menyelisih qiyas. Sebagian ada yang melarangnya. Seperti Ibnu Anbari dan jumhur membolehkannya. Dan kalau dinasabkan kan tidak ada khilaf tuh. Maka lebih rajih. Kalau antum baca rafa ada khilaf karena sebagian melarang gitu. Ya. Tapi kalau dibaca nasab tidak ada khilaf. Ya, sebagai maful dari fi'il mahdhuf. Nah, itu rasanya menyelisih qiyas. Karena la tahtamil as-sidqa wal kadhiba, karena jumlah talabiyah itu tidak mengandungi makna sidq wal kadhib, jujur atau dusta. Kalau jumlah khabariyah kan kandungannya itu jujur atau dusta. Contoh jaa Zaidun, Zaid datang, ini kan khabariyah. Bisa dikatakan shadaqta, benar kau, Zaid datang. Kalau dusta kadzabta, kau dusta. Tapi kalau jumlah talabiyah idrib Zaidan, pukul Zaid, bisa enggak dikatakan kau benar? Ya enggak bisa. Atau aina Zaidun, jumlah sifamiyah, di mana Zaid, bisa enggak dikatakan kau benar? Bukan karena ini, bukan apa? Khabariyah. Jadi cara untuk kita mengetahui itu jumlah khabariyah bisa dikatakan kepada orang yang mengatakannya shadaqta kalau benar, atau kadzabta kalau salah. Kalau insyaiyah ya tidak bisa dikatakan seperti itu. Insyaiyah itu tadi amar, nahi, doa, istifham, ya, dan yang lainnya masih ada. Nah, itu. Kemudian wa yushkil ala hadza nahu qawlihi ta'ala. Hanya saja membuat sulit akan tarjih ini, yaitu tarjih mana? Merajikan nasab ketika apa? Ketika fiilnya talab ada iskal gitu, yaitu iskalnya adalah ucapan membuat iskal sulit kaidah tadi, yaitu contoh ucapan Allah Subhanahu wa taala was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah tangan keduanya. Di sini dibaca dengan rafa oleh semua qurra, ya. Tidak ada yang baca wasariqa. Ah, ini bikin muskil. Tarjih tadi, ya. Fa innahu nadhiru qaulika. Padahal ini semisal dengan ucapanmu Zaidan wa Amran idrib akhahuma. Sepertinya kan mirip ya. Zaidan wa Amran idrib akhahuma. Zaid dan Amr pukullah akhahuma, saudara keduanya. Ya. Wa inna ma rujjiha fi dhalika an-nasbu. Ya. Likauni al-fi'il mashul fi'il talab. Ya, hanyalah dirajihkan pada contoh ini Zaidan wa Amrun idrib akhahuma daripada Zaidun wa Amrun. Likauni al-fi'il mashul fi'il talab, karena fi'il yang tersibukkan ya adalah fi'il talab dan idrib fi'il talab. Ya. Wa kadzalika qawlu ta'ala, demikian pula ucapan Allah Ta'ala yang lain, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kullu wahidin minhumma, dengan rafa juga az-zaniyatu waz-zani, padahal setelahnya tolak ya kan, fajlidu. Nah bagaimana ini? Nah ini membuat isyal tarjih tadi yang merujikan nasab ketika apa? Fiilnya tolak. Sedangkan dalam ayat dua ayat ini fiilnya tolak semua tapi dibaca rofa gitu. Wal qurra'u sab'atu qad ajma'u 'ala ar-raf'i fi al-mawdhi'aini, dan qari yang sab'ah ya 7 sepakat membaca rafa pada dua ayat ini, was-sariqu was-sariqatu, az-zaniyatu waz-zani ya. Ada jawabannya di sini. Wa qad ujiba 'an dhalika bi anna at-taqdir, dan iskal itu bisa dijawab dengan bahwasanya takdirnya adalah, ini takdirnya si bawai, mimma yujla alaikum hukmu sariqi wassariqati faqta'u aydiyahuma. Jadi i'rabnya tidak menjadikan as-sariqu sebagai mubtada, kemudian faqta'u khabarnya bukan. I'rabnya as-sariqu wassariqatu itu di'rab sebagai mubtada, khabarnya mahdhuf. Ya, jadi bukan pembahasan isyghal. Takdirnya apa? Mimma yutla alaikum hukmu sariqi wassariqati, di antara perkara yang akan dibacakan kepadamu wahai Rasulullah alaihi salatu wasalam adalah tentang hukum mencuri laki-laki dan hukum mencuri perempuan. Faqta'u aydiyahuma, maka potonglah tangan keduanya. Jadi jumlah faqta'u aydiyahuma ini jumlah baru ya untuk menjelaskan hukum yang dibacakan kepada Rasul, hukum yang diterapkan atas mereka para pencuri. Ya, fasariqu wassariqatu, sehingga i'rabnya as-sariqu wassariqatu mubtada wa ma'tuf 'alaih. Ya, dan ma'tuf 'alaih. Ya. Jadi as-sariqu mubtada dan dia ma'tuf 'alaih. Ma'tufnya mana? As-sariqatu. Ya. Jaa Zaidun 'Amrun. 'Amrun ini ma'tuf, Zaidun ma'tuf 'alaih. Ya. Wawunya 'athifah. Istilah itu harus difahami ya. Paham ini? Wal khobar, dan khobarnya as-sariqu was-sariqatu mahdhuf. Yaitu apa? Al-jaru wal-majrur. Jar majrur tadi. Mimma yutla alaikum. Di antara hal-hal yang akan dibacakan kepadamu adalah hukmu sariqi was-sariqah. Dia itu ada penakdiran mudhaf yang dibuang. Jadi as-sariqu, as-sariqu was-sariqah ini hukmu as-sariqi was-sariqah. Gitu. Di antara apa yang dibacakan kepada modelah tentang hukum mencuri laki-laki dan perempuan. Ya. Waqta'u, kemudian iqta'u jumlah mustanafah, jumlah baru, jumlah permulaan. Ya meskipun ada kaitannya, ya, jumlah kadang dikatakan mustanafah, tapi masih ada kaitannya sebelumnya. Ini dari sisi nahu saja mustanafah, tapi maknanya ada kaitannya yang sebelumnya. Falam yalzami al-ikhbar bil jumlah at-talabiyah anil mubtada'ah. Dengan penakwilan ini tidak mengharuskan pengkhobaran dengan jumlah talabiyah untuk mubtada'ah. Lepas kan? Berarti bukan pembahasan apa? Istighal. Ya, jadi kalau misalkan ada sangkan, katanya tadi dikatakan bahwasanya kalau khobarnya talab itu yang lebih roji, nasab. Tapi dalam dua ayat ini rofa semua jawabannya tadi. Jadi as-sariq wa as-sariqatu mubtada'ah, khobarnya bukan faqta'u. Ya, mahdhuf, yani mimma yutla alaikum. Ya. Mimma yutla alaikum. Hukum mencuri laki-laki dan perempuan adalah di antara hukum yang akan dibacakan kepadamu. Adapun jumlah iqta'u aydiyahum bukan khabar. Ya, bukan khabar. Dia jumlah istinafiyah. Fa'nya fa istinafiyah. Ya. Paham ini jawaban yang disebutkan di sini yang pertama? Ya. Insyaallah paham ya. Ya. Kemudian walam yastaqim 'amalu fi'lin min jumlatin fi mubtada'in mukhbarin 'anhu bighairihi min jumlatin ukhra. Ya. Dan tidak yastaqim, tidak bisa amalnya fi'il min jumlatin yang ada pada satu jumlah, tidak bisa amalnya fi'il yang ada pada satu jumlah untuk dia beramal pada mubtada dan khabar. Yani khobari dengan selain fi'il itu yang ada pada jumlah yang lain. Ya. Maksudnya tadi kan as-sariqatu, as-sariqu was-sariqatu mubtada, khobarnya mahdhuf. Maka iqta'u ini kan fi'il dan dia berada pada satu jumlah yang berbeda dengan jumlah sebelumnya kan, maka tidak boleh iqta'u yang dia berada pada satu jumlah, dia beramal pada jumlah yang lain. As-sariqu kan sudah satu jumlah, kenapa? Karena sudah ada khobarnya sendiri. Mahdhuf. maka ikhtau ya tidak bisa beramal pada mubtada dan khobor yang itu pada jumlah yang lain. Wa mitlu, yang semisal ini juga contohnya. Contohnya Zaidun faqirun fa'atihi. Zaidun faqirun fa'atihi. Zaidun faqirun fa'atihi. Zaid adalah seorang miskin, fa'atihi, maka berilah dia malan seharta. Nah, ini sama. Zaidun faqirun. Boleh enggak Zaidan? Ya, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Karena Zaid sudah sempurna. Zaidun mubtada faqirun khabar. Jumlah mubtada khabar. Fa'ati jumlah baru. Dan a'ti tidak bisa beramal pada jumlah yang lain. Zaidun faqirun. Khalidun maksurun falatuhinhu. Khalid sudah hancur hatinya. Falatuhinhu. Maka jangan kau hinakan dia. Wahada qawlu sibawai. Ah, ini pendapatnya sibawai. Arahannya sibawai. Ya, tentang ayat ini. Sehingga tetap kaidah tadi benar. Itu bahwasanya ketika fiilnya adalah fiil tolab, maka yang lebih rajih nasob. Adapun ayat ini, ya tidak ada pertentangan. Ditakwil dengan takwilan tadi. Ya. Waqala al-mubarrid, adapun al-mubarrid membawa kepada yang lain. Kata al-mubarrid, al-mausulah, al-mausulah yang ada pada as-sariqu, was-sariqatu, jadi alif lam yang masuk kepada wasf, itu alif lam al-mausulah, isim mausul. Maknanya al-ladhi. Al-mausulah, al-nya kata mubarrid, mausulah. Si mausul yang mana alladhi. Jadi ucapanmu ataupun ucapan kita ataupun dalam ayat tadi as-sariqu sama dengan alladhi yasriqu. As-sariqatu allati tasriqu. Ya. Sama dengan itu maknanya. Alnya mausulah dengan makna alladhi. Wal fa dan fa-nya ji'a biha litadulla ala sababiyah. Didatangkan untuk menunjukkan sebab. Ya, untuk menunjukkan apa? Sebab ataupun alasan. Ya. Sababiyah, yakni apa yang sebelumnya menjadi sebab dihasilkannya setelahnya. Ya, apa yang sebelumnya sebagai sebab dihasilkannya apa? Yang setelahnya. Kama fi qawlika, ini seperti ucapanmu, alladhi ya'tini falahu dirhamun. Nah, orang yang datang kepadaku, maka baginya dirham. Di sini fa sababiyah, karena yang sebelum fa, sebab dihasilkannya yang setelahnya. Datangnya seorang kepadaku, itu merupakan sebab mendapatkan apa? Satu dirham. Ini seperti ini katanya. Alladhi ya'tini falahu dirhamun. Siapa saja yang datang kepadaku baginya satu dirham. Saya kasih dirham. Wa fa'u sababiyah, nah dan fa' sababiyah, fa' sababiyah la ya'mal ma ba'daha fima qablaha. Ya. Yang setelahnya tidak bisa beramal kepada yang sebelumnya. Ada penghalang. Ya. Ya. Tidak bisa beramal kepada yang sebelumnya. Waqad taqaddama, ya berarti pada dalam cerita tadi wasariq wasaqru faqtu aydiyahuma, maknanya kalau menurut al-mubarrid ya seperti allati tasriqu allazi yasriqu wallati tasriqu ya faqtu aydiyahuma, ya fa'nya sababiyah, orang laki-laki yang mencuri dan orang seorang laki-laki yang mencuri dan seorang perempuan yang mencuri, faqtu karena sebab itu potonglah tangan keduanya. Ya. Jadi tidak bisa di sini yaqta'u beramal pada as-sariq. Ya, kenapa? Karena sudah ada fa sababiyah yang menghalangi, ya. Makanya dibaca rafa juga sama, ya. Waqad taqaddama anna syartu hadzal bab anna al-fi'la law sulita 'ala al-ismi la nasabah. Telah lewat bahasanya. Syarat bab ini adalah seandainya fi'il yang disebutkan ditimpakan amalannya kepada isim la nasabah, dia akan menasobkannya. Tapi di sini kan ada fa. Seandainya dibuang aydiyahuma, bisa enggak di sini aqtau beramal pada sariqa? Tidak bisa. Kenapa ada fa? Ya, berarti ini pun sama, tidak masuk pada bab isyghal juga. Cuma arahannya beda gitu loh. Arahannya sibawai dengan apa? Al-mubarrid. Kalau arah sibawai as-sariq wa sariqatu mubtada khabarnya mahdhuf. Adapun faqtau fa-nya istinafiyah, aqtau jumlah yang baru. Adapun kalau al-mubarrid mengatakan as-sariqu mubtada, betul. Iqta'u juga khabarnya. Cuma ini bukan bab isyghal, makanya tidak di fathah. Kenapa bukan bab isyghal, ada fa? Yang mana fa ini menghalangi iqta'u fi'il yang disebutkan untuk bisa beramal pada as-sariqu. Dan sudah lewat penjelasan bahwasanya bab ini syaratnya adalah apabila ma'mulnya fi'il dibuang, dia bisa beramal pada isim yang mendahului. Tapi dalam ini, sana dibuang ikhtau aidiyahumanya, tidak mungkin ikhtau bisa beramal pada al-sari. Kenapa? Ada fa'nya, ada fa'nya, tidak bisa. Nah, itu. Ini yang berapa nih? Nasab ya. Pembahasan yang pertama ya masih ya. Tempat-tempat di mana nasab lebih rajih itu baru saja tempat ya. Sudah 35 menit belum nih? Sudah ya. Pembahasannya memang cukup panjang ini. Satu lagi atau gimana nih? Banyak bacanya ya. Atau selesaikan nasab ini. Masih kuat enggak? Ya cukup dulu lah ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan. Masih ada tempat-tempat yang lain di mana nasab lebih apa? Rajih. Setelah itu masuk ke berikutnya, nasab wajib sifatnya. Kemudian rafa lebih rajih. Kemudian rafa apa? Wajib. Kemudian boleh dengan dua sisi. Wallahu a'lam. Subhanallah. Alhamdulillah. Shallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.